berkaitan dengan kewajiban ibadah kepada Allah, berkaitan dengan kewajiban mempelajari agama Allah dan mengamalkannya. Disebutkan dalam hadis Hasan di ghairih dari banyak sahabat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita-wanita itu saudari kandungnya kaum laki-laki. Maknanya adalah dalam perkara keagamaan, laki-laki dan perempuan itu sama saudara, sama-sama diberi kewajiban beribadah kepada Allah, keimanannya, akidahnya, akhlak adabnya, muamalah-muamalahnya. Pahalanya sama, dosanya sama. Dan dalam perkara-perkara keagamaan semacam ini, yang menentukan bukan gender, bukan jenis kelamin, tapi yang menentukan ialah ketakwaan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang bertakwa di kalangan kalian di sisi Allah, yang paling utama, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Jalla wa'ala, atqakum, yang paling bertakwa. Sosok wanita muslimah itu lebih baik, jauh lebih afdal dibandingkan dengan wanita-wanita yang belum berislam. Al-mar'atu salihah, muslimah yang salihah itu lebih afdal, lebih utama dari semua laki-laki, perempuan yang tidak soleh. Satu muslimah jauh lebih utama dibandingkan dengan ribuan laki-laki yang fasik. Satu wanita muslimah itu lebih bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala dibandingkan dengan jutaan laki-laki yang belum muslim. Ini menandakan Islam sangat perhatian dengan kaum wanita. Terlebih lagi sisi perhatiannya dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan, satu sisi ini merupakan warning ya, peringatan untuk ibu-ibu, sisi yang lainnya perjuangan seorang muslimah. Beliau memberitakan bahwasanya, "Wadakhaltun nara faraitu aktsara ahliha an-nisa." Aku pernah masuk ke dalam neraka pada peristiwa Mi'raj. "Faraitu aktsara ahliha an-nisa." Ternyata aku mendapati mayoritas penghuni neraka itu kaum wanita. Kaum wanita. Lafaz yang lain adalah berkaitan dengan penghuni surga, minoritas ahlul jannah itu kaum wanita. Yakni wanita-wanita dari dunia ini lebih banyak yang masuk neraka, sedikit sekali yang masuk surga. Sehingga dalam Islam banyak sekali arahan-arahan, bimbingan-bimbingan khusus untuk kaum muslimah supaya mereka berjuang, ya, berjuang sekuat tenaga menjadi yang minoritas tadi, mar'atun salihah yang menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan istri-istri kita, ibu-ibu sekalian, putri-putri kita, termasuk yang salihat, termasuk yang mukminat, termasuk yang mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Intinya perjuangannya sama. Laki-laki muslim berjuang untuk menggapai surga. Wanita muslimah juga demikian sama, berjuang untuk menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Maka dalam kesempatan pengajian kali ini akan saya bawakan sebuah amalan patut untuk diperhatikan oleh ibu-ibu. Amal ini dikarenakan amalan ini merupakan kunci apakah ibu-ibu nanti termasuk ahlul jannah atau kana uzubillah termasuk ahlun nar. Amal ini berkaitan langsung dengan aktivitas ibu rumah tangga, langsung berkaitan dengan urusan rumah tangga. Kalau berhasil, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada ibu-ibu bisa mengamalkannya dengan ikhlas, dengan tulus, maka bisa mendapatkan janji masuk surga. Bukan semata-mata masuk surga, tapi bisa masuk surga dengan suami tercinta. Sang suami bisa masuk surga dengan istri tercinta. Bahkan kalau anak-anaknya, zuriatnya, putra-putrinya juga zuriat yang salihah, akan dikumpulkan semuanya nanti di yaumul qiyamah di dalam surga. Ada sebuah ayat. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi keluarga yang saleh. Bisa berjuang untuk menjadi keluarga kumpul bahagia di dunia, keluarga bahagia kumpul bersama di surga. Diatur ayat yang ke-21, Allah Jalla wa'ala memberitakan kabar gembira bagi yang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, ini khusus untuk yang mukmin-mukminah, keluarga soleh, solehah, keluarga yang beriman. Orang-orang yang beriman dan zuriyah mereka, anak keturunan mereka, mengikuti mereka juga dengan keimanan. Bapaknya mukmin soleh, ibunya mukminah solehah, zuriatnya putra-putrinya salihin, muttaqin. Allah mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan kembali, akan kami gabungkan kembali zuriyah-zuriyah mereka bersama dengan orang-orang beriman tadi di surganya Allah Jalla wa'ala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala amal mereka sedikit pun. Masing-masing dapat keutamaan dengan kadar iman dan kesolehannya, dan kumpul bareng di surganya Allah Jalla wa'ala. Keluarga dunia akhirat. Kalau pasutri, ini pasangan suami istri dunia akhirat. Di dunia bersama-sama dengan keimanan, di surganya Allah nanti juga bersama-sama masuk surga juga dengan keimanan. Ini kabar gembira. Sekarang akan saya sebutkan sebuah hadis, beberapa hadis bahkan. Upaya dan usaha seorang muslimah untuk bisa menggapai surga, bahkan bisa menggapai surga bersama dengan suami tercinta. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah dalam musnadnya. Datang dari sahabat Abu Hurairah al-Tabrani. Datang dari sahabat Abdurrahman bin Auf dari Imam Ahmad. Datang dari sahabat Anas bin Malik bin Abi Nu'aim. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Ini tolong dicermati baik-baik. Ini amalan supaya wanita muslimah termasuk ahlul jannah. Rasul mengatakan apabila seorang wanita itu sholat lima waktu, ini yang fardu-fardu, subuhnya, duhurnya, asarnya, maghrib, isyaknya, apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah rawatibnya, qabliyah ba'diyahnya, qiyamul lailnya, duhanya, wanita yang semangat giat sholat, wanita muslimah yang betul-betul perhatian dengan sholat lima waktunya, dikerjakan tepat waktu, ibu-ibu sholat pada waktunya, ada qobliyah, kerjakan qobliyah dulu, baru yang fardu berzikir setelah itu, ada ba'diyah, kerjakan juga ba'diyahnya kalau ada di awal waktu ya. Jangan sampai nunda-nunda waktu dengan alasan muslimah itu tidak wajib berjamaah di masjid. Betul, muslimah itu yang paling afdal memang di rumah sholatnya. Tapi terkait dengan masalah waktu, semuanya sama, harus fi awwali waktiha, kerjakan di awal waktu, itu amal yang paling Allah cintai. As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ibu-ibu yang semangat sholatnya, yang giat sholat lima waktunya, dijaga dengan bagus, kerjakan di awal waktu, jangan lupa qobliyahnya dan ba'diyahnya. Amal ini sebab wanita muslimah mendapatkan al-jannah. Yang kedua, wahassanat farjaha, menjaga kemaluannya. Na'udzubillah, tidak berzina, tidak selingkuh, hanya untuk suami yang tercinta, tidak punya pil pria idaman lain, betul-betul hanya untuk suaminya saja. Dijaga betul kehormatannya, hanya untuk sang suami saja. Tidak selingkuh, tidak main perlaki-laki yang lain, tidak serong. Dijaga betul kehormatannya ini. Disebut dengan afifah. Wanita muslimah yang afifah, yang menjaga kehormatan dirinya. Muhsanah. Ini juga termasuk amal menggapai surga. Disebutkan, mohon maaf ya, dikarenakan yang satu ini godaannya besar. Menandakan ini godaannya besar. Jangan sampai tergoda dengan fata morgana yang menyesatkan. Hati-hati, kadang kesenangan sesaat membawa kebinasaan abadi. Hati-hati, syahwat sesaat membuat menderita sepanjang masa. Jaga kehormatan hanya untuk suami tercinta saja. pahalanya surga. Yang ketiga, wa ta'at ba'laha, dan muslimat tadi mentaati suaminya, mentaati suaminya, manut nurut patuh kepada sang suami. Jadi sosok zaujah, sosok istri yang taat suami, manut suami, nurut suami, patuh suami. Diingatkan dalam hadis yang lain, hanya dalam perkara kebaikan. Tuh dipahami ya? Hanya dalam perkara kebaikan, perkara kemakrufan. Kita ingatkan, ini kewajiban dalam agama. Ini amal besar, mendulang pahala besar. Ini amal besar, sebab masuk surganya seorang istri. Kata-kata mentaati suami, tolong jangan dipahami kerendahan. Dalam pandangan Islam itu kemuliaan. Sosok istri ini akan bisa mendapatkan pahala sebanyak mungkin dengan poin satu ini. Ada keterangan di kalangan para ulama, hal-hal mulia yang didapatkan seorang muslimah terkait dengan ketaatan kepada suami. Ada perinciannya. Yang pertama adalah sang suami ini memerintahkan istrinya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Ini amal-amal wajib secara agama. Itu perintah agama, gitu. Tapi suami juga memerintahkan, suruh sholat, suruh puasa, dan amal-amal kebajikan yang lain, meninggalkan dosa, kemaksiatan. Seorang muslimah, seorang istri, ketika mengerjakannya, niatnya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dikasih pahala ketaatan kepada Allah, dikasih pahala ketaatan kepada Rasul. Dan dia niatkan juga untuk mentaati suaminya, dapat pahala yang lain, pahala mentaati suaminya. Dobel-dobel pahalanya, Bu. Sholat, itu kewajiban agama. Ibu-ibu sholat dalam rangka mentaati Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan sholat, dapat pahala mentaati Allah. Sholat dalam rangka mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga memerintahkan sholat, dapat pahala mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat dua. Sang suami juga memerintahkan sholat, ibu-ibu mengerjakan juga dalam rangka mentaati sang suami, dapat pahala mentaati suami. Berapa nih, Bu? Tiga. Kalau yang laki-laki, para suami-suami, para kaum pria-pria, dua, mentaati Allah, mentaati Rasul. Kalau ibu-ibu, tiga. Ada penambahannya ketiga, pahala mentaati suami. Itu besar pahalanya, dan itu kunci mendapatkan surga. Yang kedua, sang suami ini memerintahkan istrinya untuk mengerjakan amal-amal sunnah dalam Islam. Amal sunnah gak wajib ya. Nah, dianjurkan supaya banyak-banyak puasa sunnah, infak sedekah yang sunnah-sunnah, dan amal-amal yang lain yang sunnah-sunnah, gak wajib. Kalau untuk yang lainnya, kaum laki-laki yang masih bujangan, mengerjakan amal ini, dapat pahala apa? Dapat pahala sunnah saja. Tapi kalau ibu-ibu yang mengerjakannya, istri yang mengerjakannya, dapat dua pahala. Pahala pertama, pahala sunnahnya. Pahala kedua, dapat pahala mentaati suaminya. Dan itu pahala wajib. Ibu dapat dua pahala nih. Pahala sunnah dan pahala wajib mentaati sang suami. Diborong bu, semuanya diborong, semua itu pahalanya itu untuk ibu-ibu. Yang ketiga, kadang suami ini meminta sesuatu yang mubah, nyuruh memerintah istri untuk mengerjakan perkara yang mubah. Mubah dalam pandangan agama, yang namanya mubah itu dikerjakan yang gak berpahala, ditinggalkan yang gak berdosa. Nah, mubah ini. Tapi suami yang meminta, suami yang nyuruh. Nah, ketika seorang ibu-ibu, seorang muslimah mengerjakan perintah tadi, kalau yang lainnya mubah-mubah saja, untuk ibu-ibu dapat pahala. Dan pahalanya setingkat pahala wajib, karena kewajiban mentaati suami. Esok-esok pagi-pagi suaminya biasa ngeteh. Ngeteh nggih? Teh manis panas. Apa hukum minum teh? Jawabannya mubah. Ngeteh monggo, ngopi monggo, toyo asrep nggih monggo. Mubah mawon. Tapi ketika suami yang minta, "Dek, nok." Di sini manggilnya siapa nih? Dek apa nok nih? Nok atau dek, buatkan teh. Masya Allah. Lalu ibu-ibu tadi, sosok istri yang solehah tadi, membikinkan teh manis untuk suaminya, ikhlas lillahi ta'ala, dalam rangka mentaati suaminya. Untuk ibu-ibu tadi berpahala, membuatkan teh itu berpahala. Dan bukan semata-mata pahala sunnah, pahala wajib dengan pahala yang sangat besar. Kenapa? Dia bikin teh itu karena mentaati suaminya, mengkhidmat suaminya, disuruh oleh suaminya, dia kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus. Bikin teh niku pahala wajib. Yang lainnya mubah mawon, ibu-ibu berpahala. Dan semua aktivitas rumah tangga, ibu-ibu nyapu-nyapu rumah, bersih-bersih rumah, yang ikhlas, yang tulus, sudah rumahnya bersih, dapat pahala. Ibu-ibu masak-masak, bikin sarapan, makan siang, makan malam untuk anak, untuk suami, yang ikhlas, yang tulus, itu berpahala. Ibu-ibu nyuci-nyuci baju, jemur-jemur baju, setrika-setrika baju, yang ikhlas, yang tulus, itu berpahala. Semua aktivitas rumah tangga wanita muslimah itu mengandung nilai pahala, dikarenakan itu amal kewajiban, namanya khidmatu zauj, mengkhidmat suami. Itu kewajiban istri dan itu pahala besar. Saya tekankan tadi, tolong ini jangan dipahami sebuah kerendahan, justru kemuliaan bagi seorang muslimah. Tolong ibu-ibu jangan pernah merasa kok kayak jadi babu ya. Bukan babu bu, tapi khadimah, pelayan suami. Itu ibadah yang paling utama, yang paling afdol untuk ibu-ibu rumah tangga. Itu ibadah, pahalanya sangat besar, dapat pahala-pahala kewajiban. Dan itu bentuk ketaatan kepada suami. Itu termasuk amal untuk mendapatkan surga. Dikatakan sini, wa ta'at ba'laha, mentaati suaminya. Di dalam riwayat yang lain, penambahan lafaz wasamat syahraha. Yang keempat, wanita muslimah itu gemar puasa, terutama puasa Ramadan. Dia puasa sebulan Ramadan, semangat puasanya. Apalagi tambah puasa-puasa yang sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bidh, hari-hari putih, 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah tiap bulannya, atau puasa Arafah, puasa Asyura Taswa'a, puasa Syaban, puasa di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram, puasa yang sunnah. Semangat puasa, senang puasa, kebal berpuasa. Ini termasuk amal meraih surga. Kalau yang fardu tidak perlu izin suami. Ramadan atau qadha atau nazar atau kafarat tidak perlu izin suami. Tapi kalau puasa sunnah harus izin sang suami. Suami yang soleh, suami yang baik akan mengizinkan istrinya untuk beribadah kepada Allah. Yang penting tidak melupakan khidmat kepada suami. Sholatnya dijaga, puasanya yang semangat, ya dijaga kehormatannya hanya untuk suami saja, jangan selingkuh. Mentaati suami dalam rumah tangga. Rasul mengatakan, kilalaha, dikatakan kepada muslimah tadi, udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti, silakan kamu masuk surga dari pintu surga manapun yang kamu mau. Lafaz yang lain, dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat, muslimah yang seperti itu nanti akan masuk ke dalam surga dari pintu-pintu surga manapun yang dia inginkan. Surga itu punya 7 pintu, sab'atu abwab, 8 apa? Samaniyatu abwab, 8 pintu. Dan pintu surga itu dikasih nama dengan amal kebajikan. Ada pintu sedekah, ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu jihad, ada pintu khusus untuk yang gemar puasa namanya Ar-Rayyan. Muslimah yang demikian keadaannya bebas milih, mau milih pintu surga yang manapun yang dia inginkan. Ini amal-amal kebajikan. Satu di antaranya adalah ataat ba'laha. Ini yang mau saya lebih tekankan lagi. Mentaati suaminya. Ini aktivitas rumah tangga ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini memiliki target yang sama, ingin mendapatkan rumah tangga samara, sakinah, mawaddah, warahmah, dengan amal kesolehan, amal kebajikan, amal ketakwaan, ini nanti pahalanya sama. Ibu-ibu mendapatkan pahala surga, bapak-bapak juga mendapatkan pahala surga, dan ketika dua-duanya adalah soleh dan solehah, maka dua-duanya bisa dimasukkan dalam surga bersamaan. Ditambah lagi anak-anaknya, masya Allah, zuriat-zuriatnya ini juga soleh dan solehah. Ayat At-Tur yang saya bawakan di atas menegaskan semua akan kumpul di surganya Allah Jalla wa'ala. Sekarang ada hadis yang lain khusus untuk rumah tangga. Pentingnya sosok muslimah, ibu-ibu muslimah ini perhatian betul dengan rumah tangganya. Hadis disebutkan oleh Imam Nasa'i dalam bukunya Indonesia dari Husain bin Mihsan. Semoga Allah meridhai, bercerita. Dia menyatakan, bibiku, amehku, saudara-saudari bapakku, bibiku, pernah menyampaikan hadis kepada aku. Dia bercerita, bibiku bercerita, pernah suatu hari datang ke rumah Rasulullah SAW untuk sebagian hajat ditunaikan di sana. Ada keperluan bersama dengan beliau SAW. Ketika selesai, beliau bertanya, Rasul bertanya, adzatu ba'lin, apakah sudah berumah tangga? Apakah sudah punya suami? Dia katakan, sudah ya Rasul. Beliau bertanya lagi, aina anti minhu, Bagaimana keadaan kamu bersama dengan sang suami? Aina anti minhu, di mana posisi ibu dari sang suami? Ibu tadi mengatakan, la alu illa ma ajastu minhu. La alu illa ma ajastu minhu. Ini kata-kata penting. Tolong jadikan sebagai pegangan ibu-ibu rumah tangga untuk mendapatkan surga. La alu illa ma ajastu minhu. Aku tidak pernah kurang mentaati suamiku, melayani suamiku, mengkhidmat suamiku, kecuali apa-apa yang aku tidak sanggup mengerjakannya. Luar biasa. Jadi sosok ibu yang solehah, yang bertakwa, yang betul-betul menginginkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dia patuhi suaminya, dia taati suaminya, dia khidmat suaminya sebagai sosok ibu rumah tangga yang baik, ikhlas tulus dalam mengerjakannya. Ingat, dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Gak pernah kurang. Yang saya gak mampu itu pengecualian. Lihat, Rasul mengatakan setelah itu, ahsini, bagus, ahsini, hendaklah kau berbuat baik kepada suamimu. Fa'unzuri aina anti minhu, kata Rasul. Cermati, perhatikan di mana posisi kamu terkait dengan suami kamu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ini kata-kata penting, diingat baik-baik. Belum menegaskan, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu ini, wahai ibu-ibu, mungkin surga bagimu, mungkin neraka bagimu. Itu sabda Rasulullah SAW. Lihat di mana posisi ibu-ibu sekalian terkait dengan suaminya masing-masing. Rasul mengatakan dengan tegas, suamimu itu mungkin jannah, surga bagimu, atau naruki, neraka bagimu. Apa maknanya? Diterangkan oleh para ulama, semua tergantung bagaimana ibu rumah tangga tadi memanfaatkan suaminya. Kalau ibu rumah tangga tadi masya Allah mentaati suaminya, nurut, patuh manut kepada suaminya, ingat dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf, baik dalam perkara yang wajib atau perkara yang sunnah atau perkara yang mubah tadi, maka suami ini sebagai sabab ibu-ibu mendapatkan pahala banyak, lumbung pahala, dan sabab meraih al-jannah. Tapi sebaliknya, hati-hati ibu-ibu, kalau ternyata sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, wanita tadi tidak mentaati suaminya, tidak nurut suaminya, tidak patuh kepada suaminya, padahal suaminya memerintahkan yang baik-baik. Justru naudzubillah sebagai wanita yang nusus, membangkang suaminya, naudzubillah li maksiat, mengerjakan tindakan yang fasik, yang fajir, naudzubillah tidak menjaga kehormatannya. Ini sebaliknya, lumbung dosa bu, lumbung dosa sabab seorang wanita mendapatkan nerakanya Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Ini hal penting yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu tentu kepingin meraih surga, tentu ingin mendapatkan segudang pahala, tentu ingin mendapatkan al-jannah, yang solehah, yang bertakwa, yang beriman, sholatnya, puasanya, dan yang lain-lainnya. Dan yang paling penting adalah jaga kehormatan, patuhi dan taati suami, jadilah ibu rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang patuh, ibu rumah tangga yang taat, ibu rumah tangga yang khidmat dalam perkara kebaikan. Semuanya ikhlaskan niat lillahi ta'ala yang tulus, yang sepenuh hati untuk menggapai ridhonya Allah, menggapai pahala besar, dan menggapai surga dengan rumah tangga tadi. Hadis yang lain juga masih berkaitan dengan ibu-ibu rumah tangga. Saya sengaja membahas yang ini dikarenakan ibu-ibu kebanyakan sudah berumah tangga, yang masih bujang juga bakal berumah tangga, supaya rumah tangganya itu dijadikan sebagai batu loncatan, sabab untuk menjadi wanita yang solehah, banyak pahalanya dan meraih surga. Hadis yang lain, hadis disebutkan oleh At-Tabrani dalam bukunya Al-Awsat, juga Al-Kabir, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, dari sahabat Ka'ab, dari sahabat Anas bin Malik, juga datang dari sahabat Ibnu Abbas, juga datang dari sahabat Ka'ab bin Malik. Lafaz hadis Anas bin Malik, Nabi kita Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah, maukah aku habarkan kepada kalian laki-laki ahlul jannah. Ini untuk bapak-bapak ya, laki-laki ahlul jannah. Qulna bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qal, beliau bersabda, an-nabiyyu fil jannah, was-siddiqu fil jannah, was-syahidu fil jannah. Sosok nabi surga tempatnya, laki-laki yang siddiq surga tempatnya, laki-laki yang syahid surga tempatnya. As-siddiq itu yang betul-betul kokoh imannya, percaya betul kayak Abu Bakar Siddiq. Syahid yang mati syahid dalam kancah jihad yang fi sabilillah. Ada lagi, wal mauludu fil jannah, bayi yang baru dilahirkan dan mati ketika bayi, surga tempatnya. Ya, nabi enggak mungkinlah jadi nabi. Siddiq masih, syahid masih. Dan bergembiralah, kabar gembira bagi ibu-ibu yang punya anak, melahirkan anak ternyata diambil ketika masih kecil. Sedih boleh, tapi juga ada gembiranya, anak kita nanti surga tempat. Ada lagi yang kelima, warrajulu yazuru akhahu fi nahiyatil Misr, la yazuruhu illa lillah fil jannah. Dan sosok laki-laki yang menziarahi saudaranya sesama kaum muslimin di ujung desa, di ujung kota, di ujung negara, tempat yang jauh maksudnya, dia tidak menziarahinya kecuali karena Allah Jalla wa'ala semata. Dikunjungi, diziarahi karena saudara dia seiman, seakidah, semanhaj, lillahi ta'ala, surga tempatnya. Kunjung bukan dalam rangka bisnis, kunjung bukan dalam rangka nagih hutang, kunjung bukan dalam rangka untuk bab-bab duniawi, kunjung betul-betul lillahi ta'ala. Temanku, ini sahabatku, ini teman seperjuanganku, sesama kaum muslimin, diziarahi karena Allah, surga tempatnya. Yang ini sangat mungkin untuk kita kerjakan. Ini kaum laki-laki. Belum tentu sekali lagi, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Ini tuh ibu-ibu. Belum mengatakan, maukah aku habarkan kepada kalian wanita-wanita ahlul jannah, tawanda kalian masuk dalam surga. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Al kullu wadudin walud, kullu wadudin walud, setiap wanita yang wadud, wadud itu mawaddah, wanita yang sangat-sangat menyayangi keluarganya, sangat menyayangi anak-anaknya, sangat menyayangi suaminya, namanya Wadud, Kathirul Wudi, sangat penyayang anak, sangat penyayang suami. Ini bab rumah tangga, Ibu ya. Ini penting, mawaddah itu sangat penting. Cintai suami sepenuh hati, cintai anak-anak sepenuh hati dengan kecintaan yang alami dari rasa keibuan. Dan yang kedua, ini syar'i gitu. Untuk mengerjakan bimbingan syariat, memang seorang wanita diperintahkan untuk mencintai anak-anaknya, mencintai suaminya. Dan yang paling penting, itu ciri-ciri wanita ahlul jannah. Wadud, walud, dan wanita yang banyak anaknya. Kalau yang ini memang takdirnya Allah Jalla wa'ala. Yang jelas, jangan berkeluh kesah ketika punya banyak anak. Ketika seorang wanita itu ditakdirkan punya banyak anak, lebih dari, kalau banyak berapa, lebih dari 2, 3 atau lebih, banyak anaknya, itu anugerah. Yang sabar, yang tabah mengurusi anak, ya. Sosok wanita yang subur, yang banyak anaknya, ditambah dia wadud, mencintai semua anak-anaknya, mencintai suaminya, mencintai keluarganya dengan sepenuh hati, itu adalah wanita ahlul jannah. Beliau mengatakan, idza ghadibat, ketika dia marah. Ini lumrah ya, bapak-bapak, ibu-ibu, lumrah. Wanita bagaimanapun sayangnya kepada anak suami, bagaimanapun sabarnya dia, dia manusia biasa. Kadang dia marah, ya, kadang dia sewot. Idza ghadibat, ketika dia marah, au usia ilaiha, atau justru dia disakiti oleh anaknya, apalagi oleh suaminya. Qalat, dia malah mengatakan, hadihi yadi fi yadik, ini tanganku pada tanganmu wahai suamiku. La aqtahilu bi ghumdin hatta tarda, aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau meridhai aku. Jadi kadang ibu-ibu ini mungkin karena situasi yang capek, lelah, letih, galau, kadang tidak bisa mengontrol amarah, kadang marah. Jadi disebutkan dalam hadis ini, wanita ahlul jannah, ketika dia marah, dia justru yang pertama kali minta maaf. Meskipun dia yang benar, meskipun dia dalam kebenaran, marahnya itu betul, tapi dia minta maaf. Untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan anak-anaknya, untuk kebaikan dia dengan suaminya, untuk kebaikan rumah tangganya, dia minta maaf, suamiku, ini tanganku, di tanganmu, aku tidak bakal bisa tidur nyenyak sampai kamu ridho. Minta keridhaan suaminya. Aku marah, maafkan aku. Aku tadi sewot, maafkan aku. Tolong ridhoi aku. Sampai suaminya ridho. Atau usia ilaiha, dia yang disakiti, dia yang mungkin dia zalimi. Ini kan bukan perkara ringan, ibu-ibu, perkara berat. Dikarenakan yang marah kita, yang kesel kita, yang sewot kita, kita lagi uring-uringan. Tapi dianjurkan sangat untuk kita sebagai ibu-ibu lebih dahulu meminta maaf, minta ridhonya suami. Kita yang disakiti, kita yang dizalimi, kita yang diganggu. Mestinya kan suami yang minta maaf. Iya, itu babnya lain pokoknya. Tapi ibu-ibunya, ibu-ibu yang soleha, yang ahlul jannah, ketika disakiti sama suaminya, dia introspeksi diri, evaluasi diri. Mungkin saya salah, mungkin karena kesalahan saya, mungkin kekurangan saya, mungkin kurang khidmat, mungkin kurang patuh, mungkin kurang manut. Minta maaf sama suaminya. Suamiku, ini tanganku di tanganmu, aku tidak bakal bisa ditunjuknya sampai kamu meridhai aku. Minta maaf kepada suaminya, minta ridho kepada suaminya. Ini saya katakan bukan perkara ringan, Bu, bukan perkara gampang. Sulit, tapi berjuanglah, berusahalah untuk meringankan tindakan seperti ini. Ingat baik-baik pahalanya. Ini surga, ini surga, ini surga. Ini ciri-ciri nisaul jannah, ciri-ciri perempuan jannah. Aku ingin masuk surga, aku ingin mendapatkan surga, surga, surga, surga. Bisa bersabar, bisa tabah dengan keadaan seperti ini. Dan nyatanya enggak semata-mata dapat surga. Kalau muslimah tadi memiliki perangai seperti ini, akan indah rumah tangganya, akan langgeng rumah tangganya, akan sedikit meminimalisir semakin sedikit problematika rumah tangganya. Suaminya akan semakin mencintai dia. Hadza huwa. Ini yang dikatakan Rasul, ala ukhbirukum bidisaikum fil jannah. Maukah aku habarkan kepada kalian wanita-wanita kalian yang dimasukkan dalam surga? Wadudun walud, penyayang anak, penyayang suami, penyayang keluarga. Dia subur, anaknya banyak, tapi dia sabar mengurusi mereka, mencintai mereka, dan selalu introspeksi diri, selalu mengalah bukan untuk rendah, mengalah bukan untuk kalah, mengalah untuk meraih surga. Ketika dia marah atau disakiti, dia yang pertama kali memohon maaf untuk kebaikan bersama, dan yang paling penting untuk menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Ini amalan utama untuk ibu-ibu rumah tangga menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Ini ke ibu-ibunya ya. Dalam pembahasan yang lain untuk bapak-bapaknya, dinasihati juga bapak-bapaknya supaya menjadi zaujun yang soleh, suami yang soleh, suami yang betul-betul qawwam 'ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi para wanita, yang namanya qawwam, pemimpin, dimaknakan dengan pemimpin rumah tangga, hakim rumah tangga, yang mengurusi rumah tangga. Tapi jangan lupa, al-qawwam juga dimaknakan dengan yang mengayomi rumah tangga, yang memberi ketentraman, keamanan kepada rumah tangga, yang betul-betul amin, orang kepercayaan, dipercaya oleh anggota keluarga. Jadi qawwam enggak semata-mata dimaknakan dengan pemimpin, pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang menjaga, memberi keamanan, ketenangan, ketenteraman kepada anggota keluarganya. Jangan lupa bapak-bapak juga sebagai ra'in, ar-rajulu ra'in fi ahli baitih wa mas'ulan ra'iyatihi. Laki-laki itu ra'in di anggota keluarganya, ditanya akan ra'iyahnya. Ar-ra'i sama dengan ri'ayah. Yang namanya ri'ayah itu dimaknakan dengan memberikan perhatian, curahan perhatian yang penuh, sepenuh hati kepada anggota keluarganya. Sesibuk apapun pekerjaannya, aktivitasnya, beri perhatian kepada istri, kepada anak-anak. Kita mencari ayah, perhatian. Dan juga diurusi semuanya, bertanggung jawab atas semua urusan istrinya, masalah lahir batinnya, masalah nafkahnya, ketenteraman, kedamaian kehidupannya, ketenangan, keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Itu namanya riayah, dan itu kewajibannya laki-laki. Jangan lupa mengkhidmat istri, membantu para istri terkait dengan pekerjaan rumah tangga. Itu juga dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang tabi'in, Masruq Ibnu Al-Ajd Al-Wadi'i rahimahullah, bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridhai. Pertanyaannya adalah, kaifa kana yaf'alu Rasul fi baitih? Bagaimana, apa sih yang dikerjakan Rasul di rumahnya sallallahu alaihi wasallam? Katanya Aisyah, kana yaf'alu ma yaf'alu rijalu fi baiti. Rasul sama kayak laki-laki yang lain, mengerjakan di rumah seperti yang dikerjakan laki-laki pada umumnya. Beliau menambal sendiri baju-bajunya yang robek-robek. Beliau yang menjahit sendiri, yang ngesol sendiri sandal dan sepatunya yang sudah aus-aus. Mandiri beliau. Hanya saja ketika datang waktunya sholat, beliau keluar untuk mengerjakan sholat. Ini saya berikan sedikit tadi kepada bapak-bapak. Khidmatlah istri, membantu pekerjaan istri. Ketika istri mendapati istrinya kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bantu. Kadang nyapu-nyapu halaman, nyapu-nyapu rumah, yuk kadang-kadang nyuci baju, yuk kadang ngerewangi masak, rewang-rewang masak barangkali, ngurusi anak, ngayomi anak, ngasuh anak, supaya bebannya ringan. Dan semua tadi, yang paling penting, dikerjakan dengan penuh keikhlasan, sepenuh hati. Yang pertama untuk samara mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua ini ibadah kepada Allah. Yang ketiga sama-sama berjuang untuk meraih al-jannah. Zaujnya, suaminya saleh, berakhlakul karimah, beretika, muamalnya bagus, jaminan surga. Zaujahnya salihah, bertakwa, masya Allah, mentaati suaminya, mengkhidmat, jaminannya surga. Ketika dua-duanya sama-sama hamba Allah yang salihin, yang muttaqin, maka diharapkan masuk surga bersama dengan pasangan hidup tercinta. Suami masuk surga bersama dengan istri yang tercinta. Istri masuk surga bersama dengan suami yang tercinta. Tinggal poin yang disebutkan yang sebelumnya, berjuanglah untuk mentarbiyah, mendidik putra-putri kita sebagai dzuriyah yang juga salihah-salihah kayak bapak ibunya, dengan harapan semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Suami istri bahagia dunia akhirat, keluarga bahagia dunia akhirat. Syaratnya adalah iman, amal saleh. Ingat baik-baik At-Tur ayat yang ke-21, Allah menekaskan sekali lagi, orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh zuriyah mereka juga dengan keimanan, maka akan kami gabungkan, akan kami sertakan mereka bersama dengan orang-orang tua mereka masing-masing di surga Jalla wa'ala, dan kami tidak akan mengurangi pahala mereka sedikitpun. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah kepada kita semua, diberi hidayah kepada Islam sebagai seorang muslim-muslimah, diberi taufik untuk bisa mengamalkan Islam dengan bimbingan sunnah hamba Allah yang salihah, sehingga lurus langkah kita istiqamah di atas ibadah. Juga semoga Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita semua taufik hidayahnya, diberi anugerah husnul khatimah, dan diberi anugerah al-jannah di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita semua, suami-suami kita, istri-istri kita, anak-anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, zuriyah kita, di atas iman, takwa dan kesolehan, istiqomah di atas kebenaran, semuanya dikasih anugerah husnul khatimah, dan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah di surganya Allah Jalla wa'ala, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai manfaat, dan semoga ke depan sebagai lebih baik lagi. Dan apa yang kita idam-idamkan, Allah kabulkan bahagia dunia, bahagia agama, bahagia akhirat, bahagia dengan semua anggota keluarga kita di dunia wal akhirah. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.